تمام. طب بس ثم الكتاب في الكتاب خصصه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ثم الكتاب في الكتاب خصصه وسنة في سنة تخصصه. Kemudian ayat Al-Quran bil kitab, hanya dengan Al-Quran khususu para ulama mentaksis. Di ayat ditaksis dengan ayat. Wasunatun bisunatin dan hadis dengan hadis itu khususu ditaksis. Masalah taksis mengkhususkan keumuman, maka ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Al-an nama zakarul mu'alifu at-taksisa wa ikhajuba di afwadil am zakara ma yahsulu bi at-taksisu fataksisu yahsulu bil ati. Awalan taksisul kitab wal kitab yani al-Quran bil Quran ta'ti ayatun amatun thumma tukhassasu bil Qurani. Misalu dalika qawluhu tabaraka wa ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dhahirul ayatil umumu wa anna tasmalu kulla mutallaqatin thumma qal wa ulatul ahmali ajalahunna ayadda'na hamlahun. Fatakunul ayatu sabiqatu mukhassasatun mukhassasatan bi qawlihi wa ulatul ahmal ajalahunna ayadda'na hamlahun. Tukhassasu al-ayatu al-ula bisaniyati wa in kana hadha misalan lima bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Al-an sekarang sesudah mu'alif menyebutkan apa itu taksis. Taksis adalah mengeluarkan sebagian anggota umum dari keumumannya, dan dalam kesempatan terakhir atau yang lewat sudah kita ingatkan bahasanya dipersyaratkan taksis itu harus ada terjadi perbedaan hukum antara hukum yang am dan hukum yang khusus. Jadi ada perbedaan hukum, ini yang am mengatakan demikian, yang khusus mengatakan demikian. Maka di sana ada taksis. Akan tapi jika kemudian yang khusus ini hukumnya selaras dengan hukum umum, ya maka di situ tidak ada taksis. Maka ya zakar, maka beliau menyebutkan ma yaslubi at-taksis, hal-hal yang bisa menyebabkan taksis. Maka taksis bisa kemudian terjadi bil'ati dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah taksisul kitab bil kitab, artinya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Maksudnya ta'ti ayatun am, ada satu ayat yang bersifat umum kemudian ditaksis dengan Al-Quran dengan ayat yang lain. Contohnya Allah mengatakan dan perempuan-perempuan yang ditalak maka mereka menunggu diri mereka, yaitu iddah selama 3 kali haid. Maka zahir ayat ini adalah umum, artinya semua wanita yang ditalak baik dia hamil atau tidak hamil. Tashmalu kullam mutallaqatin, mencakup semua jenis wanita yang ditalak. Akan tapi Allah mengatakan tentang wanita yang hamil dan wanita-wanita yang hamil, batas waktunya iddahnya adalah sampai melahirkan. Maka ayat yang lewat itu ditaksis dengan ayat ini, yaitu wanita-wanita yang hamil batas waktunya sampai melahirkan. Khusus al-ayat al-ula bisaniyati, maka ayat yang pertama ditaksis dengan ayat yang kedua. Meskipun hadza hal ini juga adalah contoh lima bainahuma umumun wa khususun, contoh untuk kemudian ayat yang mengandung keumuman dan kekhususan sekaligus. Jadi kalau untuk jadi contoh yang tepat sekali juga tidak begitu tepat. Karena apa? Ya karena dua ayat ini masing-masing mengandung kekhususan, khusus di satu sisi dan umum di satu sisi. Misalnya wal mutalaqat itu mengandung keumuman, yaitu ditalak dalam keadaan apa? Ditalak dalam keadaan hamil, dalam keadaan tidak hamil, itu umum. Namun ditalak khusus. Namun ditalak dia khusus. Talaknya khusus, namun kondisi wanita yang ditalak itu umum. Demikian juga wa ulatul ahmal. Ulatul ahmal di sini ada sisi khususnya dan ada sisi umumnya. Sisi umumnya, sisi khususnya adalah hamil. Sisi khususnya adalah hamil. Sisi umumnya boleh jadi karena dia pisah dengan suami, boleh jadi karena dicerai, boleh jadi karena ditinggal mati. Namun yang penting Allah cuma membicarakan hamil. Hamil batas waktunya, iddahnya itu adalah sampai kemudian melahirkan. Boleh jadi hamilnya itu dicerai, ditolak, atau karena ditinggal mati. Maka dua ayat ini itu masing-masing ayat itu mengandung sisi umum dan sisi khusus. Jadi sebenarnya kalau untuk jadi contoh mentaksir ayat dengan ayat itu kurang begitu sempurna cocoknya, tepatnya. Kenapa ya? Karena ya ini tergantung orang melihatnya. Kalau orang melihat keumuman wal mutalaqatu itu kemudian dikhususkan oleh wa ulatul ahmah, ya bisa jadi contoh. Seperti yang saya sampaikan, kalau dibalik keumuman ulatul ahmal itu dibawa pada kekhususan wal mutalaqat, ini lain lagi hasilnya. Ya kan? Kemudian wasunatul bisunatin tukhassasu, yakni asunatu aidan tukhassisuha asunatu, yakni yaritu labdun amun fi sunati tuma yati labdun khasun yukhassisuhu. Misalu dari kaulu sallam fi masaqatis sama'u al usru atau al usru pada lafdun amun fil kamiyah wa fil nawiyah. Fi kamiyah yakni qalilan kana au katsiran, fi nawiyah yakni samaran kana au bitikhan au ay syai'in. Fama ya'ti hadithun akhar yukhasisu hadha, qala sallallahu alaihi wasallam laisa fi matuna khamsati awsukin sadaqatun. Khasasa al-ana fa akhadha matun al-kham khamsati laisa fiha zakatun wa matun khamsati saqatu sama'u lakin laisa fi zakatun li anahu tunan nisabi fa hadha takhsisun sunatin fi sunatin wa kadhalika fi nawiyati al-hadith asani khasasa al-awwala li anna qawlahu aw sukin yufitu annahu la zakata illa fima yuwasaku wa tawsiku atahmilu yakni fima yukalu wa yuwasaku alal ibili wal pitikhu wa sibhuhu laisa kadhalika fayakunu aidan mukhasisan linaw'i fakama ra'aitum fa'inna taksis al-Qur'ani bil-Qur'ani wadihun wa taksis sunati bisunati aidan wadihun liana taksisun lid dalili bimitlihi. Kemudian hadis dengan hadis, sunnah aidan juga ditaksis dengan oleh as-sunnatu oleh hadis. Artinya terdapat lafdun amun, lafad yang umum dalam hadis. Kemudian yakti lafdun khasun, kemudian terdapat lafad khusus yang mengkhususkan keumumannya. Contohnya hadis Nabi, maka hasil panen yang sakat sama'u diakhiri oleh asama, oleh hujan. Sama di sini maknanya motor. Di masakat asama'u, dalam tanaman yang diakhiri asama oleh air hujan, al-usru, maka zakatnya 1/10. Sepersepuluh dari hasil panen. Sepersepuluh itu berarti berapa persen? Sepersepuluh itu sama dengan berapa kalau dipersen kan? Sepuluh persen. Fadalab dun amun fil kamiyati. Maka di sini ada ma, ma-nya mausul, yufidul umum. Maka lafadznya umum, fil kamiyah, tentang jumlah. Wafin nau'iyah, dan tentang jenis. Karena di sini cuma emas. Ya, maka pokoknya apa saja. Baik kemudian jumlahnya cuma 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, ya zakatnya 10%. Atau kemudian 1/10. Kalau kita melihat, cuma melihat hadis ini, karena emas bisa mausul, yufidul umum, mau jenis tanaman apapun, kelapa atau apa, semangka dan rambutan, sama asal kemudian airnya dari air hujan. Fikami ya, jadi dalam hadis ini ada dua keumuman, dua sisi umum, yaitu umum dalam kami ya, dan ada sisi umum dalam no iya. Dalam kami ya, yakni qalilan kana au katsiran, banyak ataupun sedikit ataupun banyak, panennya 5 kilo atau 20 kilo ya dizakati. Kalau cuma melihat hadis ini 10 10 kilo 1 kilo panennya semua 10 kilo 1 kilo zakat. Finau iya, dan juga nau iya. Samaron kana, baik dia adalah samaron, buah-buahan, opitikon atau semangka, ayu ayu syai'in atau apapun, rambutan dan sebagainya. Nah, kalau cuma kendan kita melihat hadis ini, maka ya rambutan ada ini zakatnya, ini ada zakatnya dan seterusnya. Sumayati hadisun aha, kemudian terdapat hadis yang lain yang mengkhususkan hadis di atas. Yaitu Nabi mengatakan tidak ada selain khamsati, kurang dari 5 wasak sedekatun, tidak ada zakatnya. Kalau kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Maka hadis ini khassasa al-an, sekarang mengkhususkan hadis di atas. Fa'araja, maka dia mengeluarkan hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Dia keluarkan dari ketentuan hukum di hadis yang pertama, sehingga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Maka madunal khomsa, jika ada kemudian hasil panen kok kurang dari 5 wasak, meskipun sakat husama'u, dia diairi oleh air hujan, maka lah, meskipun demikian laisa fi zakat, maka tidak ada zakatnya, karena hadisnya mengatakan kalau kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Li'anau duna nisab, karena dia belum sampai nisab. Maka ini adalah tafsir hadis dengan hadis. Dan ini tafsir dari sisi kami ya. Nih. Maka kamiyahnya jumlahnya harus 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mut. Kalau kemudian takaran aslinya ya seperti itu. 4 mut 1 sok sampai 6 10 kali, nah, itu baru satu wasak kalikan 5. Itu satu, itu 5 wasak. Kalau misalnya satu sok itu di tempat kita pakai 22,5 atau kemudian pakai perhitungannya Syekh Nubas 3 kilo. Maka satu wasak 3 kali 6 berarti 180 kilo kali 5 berapa? 900 kilo, 9 kintal. Ya. Kadzalika fi nau'iyah, demikian juga dalam jenisnya. Taksis dalam jenis. Hadis yang pertama khasasa mengkhususkan jenis yang terdapat dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama ya jenisnya apapun. Karena Nabi mengatakan ausukin wasak. Maka mafhumnya 5 wasak. Ini berarti pakai mafhum mukhalafah. Maka hadis itu menunjukkan tidak ada zakat kecuali dalam hasil panen yang yuasak. Yuasak itu apa? Watausiku atahmil, yang digendong. Maksudnya apa? Fima yukal, ditakar yuasak kemudian digendongkan alal ibil di atas unta. Digendongkan kanan kiri pakai wadah. Nah itu satu gendongan itu namanya wasak. Satu wasak yang kurang lebih isinya 60 tadi, 60 sok. Nah ini pakai mafhum mukhalafah, ya kan? Dalam kurang dari 5 wasak. Artinya kalau tidak 5 tidak diwasak enggak ada zakatnya. Ya, bukan mantok kan, tapi mafhum, dan mafhumnya mafhum mukhalafah. Bukan mafhum muhaqqaq. Maka bitir, maka kemudian semangka misalnya, wasibhu dan hasil panen semisalnya, itu laisa kadzalik, tidak ditausik. Saya kuno aidan mukhasisan linau'i. Itu di, kalau semangka itu ditimbang, tidak kemudian ditakar. 1 liter semangka tidak ada, tidak muat. Namun 5 kilo dan sebagainya. Saya kuno aidan mukhasisan linau'i, maka berarti tidak ada zakat untuk semangka. Dan zakat itu hanya untuk barang-barang yang ditakar. Beras itu ditakar, 5 liter beras ada. Bahkan dulu ya orang seringnya pakai takaran. Nah, kalau orang kita dulu, ibu orang kampung itu masak 1 centing takaran. Ya. 1 centing beras, nah, itu pakai takar. Ini kalau beras itu ditakar. Nah, kalau kemudian barangnya itu ditimbang, ya itu tidak ada zakatnya. Berdasarkan hadis ini. Fakamara itu, maka sebagaimana kau lihat, maka taksis ayat dengan ayat itu jelas, demikian juga hadis dengan hadis juga jelas. Karena adalah taksis dalil dengan dalil. Suma kala rahimahullah ta'ala, wa khasasu bisunatil kitabah, wa aksahu istakmil yakun suwabah. Dan para ulama juga mentaksis Alkitab, ayat, bisunah dengan pakai hadis. Dan sebaliknya, hadis ditaksis dengan ayat, istakmil maka gunakanlah, yakun suaba maka itu benar. Kauluhu wal khasasu bisunati alkitab al mukhasisu huwa as-sunnatu fayaqad khasasat alkitab. Misalu dhalika qala ta'ala yusikumullah fi awlatikum lizzakari mislu haddil unsayyain walakum nisfu ma taraka aswajukum Idza matat al-mar'atu wala hazaujun fala falau anisfu hadza amun yasmalu al-muwafiqa fi dini wal mukhalifa. Lakin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yarisu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima. Idzan hadhihi sunnatu khassat al-Qur'ana. Ya, al-mukhassasnya adalah as-sunnah sunnah. Faya maka sunnah Nabi atau hadis itu bisa mentaksis, mengkhususkan ayat yang bersifat umum. Contohnya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayyain. Allah berwasiat untuk kalian tentang anak-anak kalian, lidzakari untuk anak laki-laki, semisal hadzi jatahnya unsayyain, dua anak perempuan. Walakum nisma tarka aswajukum, dan untuk kalian separuh yang ditinggalkan oleh aswajukum, oleh istri-istri kalian. Idzat matal al-mar'ah, artinya jika seorang perempuan mati wala hazaujun, dan dia punya suami, maka suaminya itu punya hak separuh jika si istri tidak memiliki anak. Maka dua ayat ini, ayat yang pertama menunjukkan semua anak, ya, semua anak li zakar mislu hadzal unsayain auladikum. Nah, di sini jamak mudhaf, dan sudah kita bahas di lafaz-lafaz umum, bacanya di antara di lafaz umum adalah jamak mudhaf. Demikian juga mufrad mudhaf, itu semuanya menunjukkan lafaz umum. Jamak mudhaf atau mufrad mudhaf itu semuanya umum. Auladikum, semua anak. Sudah apa? Demikian juga di sini, matarka aswajukum, ditinggalkan oleh istri kalian. Maka dua ayat ini bersifat umum. Artinya jika kemudian ada orang tua meninggal dunia, maka semua anak itu dapat warisan. Jika ada seorang istri meninggal dunia, maka kemudian suami dapat warisan. Yes, hadza amun, ini bersifat umum. Yes, malu mencakup al-muafiq fidin, yang sama agamanya, al-mukhalif atau beda agama. Misalnya kan suaminya Islam, dia kan boleh punya istri ahli kitab menurut jumhur ulama. Maka gimana misalnya kalau kemudian ini istrinya yang ahli kitab yang Nasrani ini mati, dia punya harta yang banyak. Maka kalau kita cuma melihat ayat, maka apa? Dapat warisan. Si suaminya dapat warisan. Orang tua meninggal dunia, dia punya anak, anaknya Nasrani satu misalnya. Kalau kita melihat ayat di auladikum, maka orang Kristen ini dapat, orang Nasrani ini dapat warisan. Lakin kala Nabi SAW, akan tetapi Nabi bersabda, la yarisul muslimul kafira, seorang muslim tidaklah dapat warisan dari orang kafir, walal kafirul muslimah, dan orang kafir juga tidak dapat warisan dari seorang muslim. Maka jika demikian, hadis ini mentaksis Al-Quran. Maka hadis mengatakan, ya kalau istri, berdasarkan hadis, maka istri Nasrani, suaminya muslim, ya suami tidak dapat jatah warisan dari hartanya istri. Demikian juga bapaknya itu Nasrani, itu bapaknya muslim, anaknya Nasrani, ada yang Nasrani, maka anak yang Nasrani tidak dapat jatah warisan dari bapaknya. Itu contohnya. Fa'in kila kaifa qasasat as-sunnatul qur'ana wa hiya dunahu. Jika ada yang bertanya, bagaimana kok hadis kok bisa mentaksis ayat Al-Quran? Wa yadunahu, padahal hadis itu di bawah, levelnya itu di bawah Al-Quran. Duna di sini maknanya di bawah. Fayuqal amma qauluka hiya dunahu fa hadza fihi tafsilun. Awalan in arabta wa yadunahu fi tsubuti fa hadha haqqan. Li'anna al-Qur'ana kulluhu mutawatirun wa sunnatu fiha al-mutawatir wal ahad. Was sahih wa dha'if. Lakin idza sabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna takunu misl al-Qur'an fil isbatil ahkam. Idzan qauluka wa yadunahu laisa ala itlafihi. Sanian in arata aidan wa yadunahu bihasa bil mutakallimi biha fa wa sahihun. Lakin min haisul hukmi ala diwa mahatul bahsi fa huma sawa'un. Fama sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa waladhi fil Qur'an tamaman wa la yajuzu at-tafriqu bainahuma. Waqad hadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadha ay min kaunil insan la ya'malu bima fi sunnati fi qawlihi yusiku ayakuna ahadukum muttaqian ala arikatihi. Unzur al hay'ata al ana muttaqian ala arikatihi. Yakni sarirun wa alaikubbatun wa mufakkamun wa muttaqiun. Yatil amru min amri, maksudnya adalah hadisun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muttaqiun ala arikatihi. Fayaqul la nadri ma wajadna fil Qur'an ittaba'nahu kibriya'a. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Fanaqul idzan masaha fi sunnati fa kama ja'a fil Qur'ani min haitsu subutul hukmi. Wa idza kunta la yumkinu an tukadziba ar-rasul sallam fi ma akbara bihi fala yumkinu an unkira hukmahu alladhi hakama bihi huma sawa'un. Idzan al-Qur'anu yukhassasu bi sunnati wa misaluhu qad sabaqa. Jika ada orang yang bertanya, bukankah kemudian hadis itu di bawahnya Al-Quran, levelnya? Maka jawabannya, hadza dunahu hiya dunahu, hadis itu di bawahnya Al-Quran, maka perkataan seperti ini butuh rincian. Apa yang dimaksudkan? Jika yang dimaksudkan, dunahu fi subut, ada di bawah Al-Quran dalam ketetapannya, makanya adalah benar dalam mutawatir dan tidaknya, maka itu benar. Lian Al-Quran kulahu mutawatir, karena Al-Quran itu seluruhnya mutawatir. Sedangkan hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang ahad ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka jika kemudian melihat kemutawatirannya, hadis itu di bawah Al-Quran, benar. Akan tapi idza sabatat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi jika hadis itu sabatat sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi, nah hadisnya sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka takuru misal Al-Qur'an, maka disemisal Al-Qur'an, satu level dengan Al-Qur'an fil isbatil ahkam, dalam menetapkan hukum, sama persis dengan kekuatan Al-Qur'an untuk menetapkan hukum. Sehingga kata-kata hadis itu di bawah Al-Quran laisa ala itlaqihi, tidaklah mutlak. Yang kedua, jika yang dimaksudkan adalah bihasa bil mutakalim, sesuai dengan melihat mutakalimnya yang mengucapkannya. Al-Quran yang ada firman Allah, hadis adalah sabda Nabi. Tentu ya, Allah lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas bila syak. Fa sahih. Maka jika kemudian melihat pembicaranya, maka kemudian sunnah itu di bawah Al-Quran, maka itu benar. Karena tentu Allah lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin min haitsul hukm, akan tapi dilihat dari hukum, alladzi huwa mahattul bahsi, yang ini menjadi pokok pembahasan kita saat ini, karena usul fikih itu masalah itu, fahumah sawah, maka Quran dan hadis itu sama. Artinya, maka sama sahabat apa yang sahih dari Rasulullah SAW, Rokal ladzi fil Qur'an, maka sama dengan alladzi fil Qur'an, yang ada dalam Al-Qur'an tamaman persis. Tamaman di sini artinya persis. Maka ini ada hadis yang sahih dan ayat Al-Qur'an, maka sama persis status dalam menetapkan hukum. Dan tidak boleh at-tafriq bainahuma, membeda-bedakan Quran dan hadis. Dan Nabi SAW mengancam min hadza, hal ini min kaunil insan, yaitu keadaan seorang manusia tidak mau beramal, tidak mau mengamalkan apa yang terdapat dalam fi sunnah, dalam hadis, yaitu sabda Nabi SAW, yusiku, segera saja ayakuna ahadukum, ada salah seorang di antara kalian, mutakian ala arikadihi, bersandar-sandar, layah-layah bahasa Jawanya, bertelekan bahasa Indonesianya, ala arikadihi, pada arikahnya. Undur, perhatikan hai'ah, keadaan dia al-an sekarang, layah-layah. Layah-layah itu apa? Bertelekan itu menunjukkan apa? Malas, tidak punya semangat. Ya, gayanya gaya orang malas itu kan, orang layah-layah itu gaya gaya orang malas, orang tidak fit, orang tidak semangat. Mutakian ala arikatihi, dia bersandar pada arikahnya. Apa itu arikah? Sarirun, ranjang, dipan. Wa alaihi kubbatun, ada kemudian kubahnya, ada kemudian atapnya, ada kemudian bagian atasnya, ya, berkelambu lah. Namun musakham, ini yang mewah. Jadi ranjang-ranjang mewah, kelambunya juga mewah. Artinya apa? Dia bergelimang dengan dunia, dia asik dengan dunia, dan dia itu cuma bersandar-sandar. Ya'ti al-amru wa wa mutaki'un, dan dia bersandar, dia asik dengan dunia. Buktinya apa? Dia punya kemudian kekayaan, yang harta yang mewah. Untuk ranjang aja seperti itu, jangan tanya rumahnya. Masa gubuk reyot ranjangnya kayak gitu? Gak mungkin kan, lain nasib, gak cocok. Masa cuma kemudian bangunan bergedek, kemudian ranjangnya dimewah-mewahkan, kan gak mungkin kan. Kalau kemudian ranjangnya mewahnya seperti itu, ya maka yang lainnya mewah semua. Pakaiannya tentu mewah, rumahnya mewah. Itu talazumnya, itu lazimnya, itu konsekuensi logisnya. Karena tidak ada orang yang kemudian masih bingung ngurusi makan dan minumnya, ya, itu sudah kemudian memewahkan ranjangnya, kan gak mungkin kan. Tidak ada. Artinya dia ya makanannya tentu makanan yang mewah. Artinya dia bergelimang dunia, dan dia kemudian gaya duduknya ada gaya duduk orang yang malas. Maka intinya adalah, intinya Nabi katakan dia itu bukanlah orang yang bersemangat untuk cari ilmu. Karena dia bukanlah orang yang kemudian mental talibul ilmi. Tidak ada kemudian kok kemudian seorang yang kemudian serius kemudian belajar itu kemudian apa, sukanya itu kemudian layah-layah, tidur-tidur. Tidak. Apalagi sampai kemudian mikirkan bagaimana kemudian Allah ranjang mewah, tidak punya pikiran demikian. Maka Nabi katakan orang tersebut bukanlah seorang yang kemudian punya hirs untuk belajar. Dia lebih asik bergelimang dengan dunia. Akan tapi coba kita lihat fayaqul, dia mengatakan lana dari kemudian ya'ti al-amru min amri, kemudian datang salah satu perintahku, maksudnya hadisun an rasul, satu hadis dari Rasulullah SAW. Dia bersandar di atas kemudian arikahnya, di atas ranjangnya, dia mengatakan la nadri. Ketika datang hadis, dia mengatakan saya enggak tahu hadis ini. Ma wajadna fil Quran ittaba'nahu. Kami hanya mau mengikuti ittiba' dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dia menolak hadis. Alasannya Al-Qur'an. Padahal dia adalah orang yang tidak suka belajar hadis. Kibriya, dia katakan demikian karena kesombongan. Maka Nabi katakan, ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan semisal Al-Quran, ma'ahu bersamanya itu hadis. Maka hadis, kata Nabi, semisal Al-Quran. Semisal Al-Quran dalam menetapkan hukum. Maka beliau meramalkan bahasanya segera akan datang orang-orang yang kemudian membeda-bedakan Quran dan hadis, hanya mau dan pakai Quran gak mau pakai hadis. Dan beliau katakan bahasanya orang yang demikian itu bukanlah orang-orang yang kemudian memang suka belajar ya. Bukanlah kemudian orang-orang yang kemudian rajin belajar agama, bukan. Mereka adalah orang yang kemudian asik dengan dunia, sibuk dengan dunia, fahamnya tentang dunia, dan yang dipikirkan adalah dunia, ranjang mewah, macam-macam. Tidak ada kemudian perhatian terhadap belajar hadis, beli buku hadis, ya. Maka akan tapi gayanya terkesok hadis, wah ini tidak ada dalam Quran, saya tidak mau amalkan. Nah, itu orang yang kemudian menolak hadis, itu kata Nabi, itu orang-orang yang rata-rata atau umumnya adalah orang-orang yang sebenarnya bukanlah orang-orang punya semangat untuk belajar hadis dan kenal hadis. Ini ada ancaman untuk orang-orang yang menjadikan Quran dan hadis dalam menetapkan hukum. Kalau beda dari sisi mutakalimnya, benar. Beda dari sisi subutnya, kemutawatirannya, benar. Fanaqul, maka kami katakan idan jika demikian, masahafi sunnah, maka hadis yang sahih, maka maja'a fil Quran, maka seperti Al-Quran. Min haitsu subutul hukum ahkam, dari sisi menetapkan hukum. Idza kunta, jika engkau tidak mungkin untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dalam apa yang Nabi kabarkan, maka tidak mungkin engkau mengingkari hukum alladhi hakama bi yang Nabi tetapkan. Huma sawa. Quran dan hadis itu sama dalam masalah menetapkan hukum. Idzan Al-Qur'an yukhassasu bisunnah, maka Al-Qur'an bisa ditafsir dengan hadis. Dan contohnya qad sabaqa, sudah lewat. Wa aktsaru istakmil yakun shawaba, dan sebaliknya pun juga benar. Hadis ditafsir dengan Al-Qur'an. Yakni tafsir sunnah bil Qur'an, sunnah ditafsir dengan Al-Qur'an, maka juga adalah benar. Wa dza qalilun jiddan. Dan ini sedikit sekali. Hadis ditafsir dengan Al-Quran itu sedikit sekali. Qad masalu lahu biqauli Nabi SAW, umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yukimu sholah wa yu'tu zakat wa hadha amun an uqatila an nasa kulan nasi an nasara al yahud wal musyrikin al mulhidin. Lakin hadza mukhassasun bil Qur'an. Dikaulihi ta'ala qatil ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yahrimu ma harama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul al-jizyata an yadin wa hum sahihun wa lam yakul hatta yashhadu an la ilaha illallah. Idzan hadhihi ayatu khassasat al-hadisa. Dan sebaliknya, yaitu hadis ditafsir dengan ayat Al-Quran, dan ini sedikit sekali. Dan para ulama Qotmat selalu membuat contoh untuk hal tersebut. Oleh para ulama usul dikatakan contohnya adalah sabda Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai bersahadat. Di sini anasa ada alnya, yufidul umum, nah, berarti semua manusia. Kapan dan tidak diperangi, ya setelah bersyahadat. Hadza amun, hadis ini lafadznya umum, Uqatila an-nasa, maka maknanya pula nasi. Setiap manusia, artinya Nasrani, Yahudi, musyrik, mulhid, ateis, semuanya diperang. Mulhid itu banyak diterjemahkan, diartikan dengan ateis. Dan terkadang ya tidak sampai ateis, cuma namun kalau bahasa kontemporer, bahasa Arab modern, mulhid itu biasanya dipakai untuk ateis. Akan tapi realitanya kelihatannya enggak semua demikian. Terkadang cuma menyimpang gitu aja. Akan tapi mungkin sini maknanya ateis. Walakin hadza mukhassasan bil Qur'an, akan tapi hadis ini ditafsir dengan ayat. Di mana ayat mengatakan perangilah orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mau beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab Allah katakan tidak beriman pada Allah dan hari akhir, sampai mereka mau membayar jizya anjadin dari tangan mereka, wahum sahirun, dan mereka hina. Nah, di sini untuk ahlul kitab maka diperangi sampai membayar jizya. Untuk Yahud dan Nasara tidak diperangi sampai bersyahadat, namun diperangi sampai membayar jizya. Allah tidak mengatakan sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Maka ada taksis untuk orang ahli kitab dalam ayat ini. Ada taksis, yaitu untuk ahli kitab maka hukumnya tidak sampai bersyahadat la ilaha illallah, cukup sampai membayar jizya. Maka sudah tidak lagi diperangi. Maka ayat ini mengkhususkan hadis di atas. Misalan akhir, contoh yang lain, karena min jumlah disurut baina Rasulullah SAW wa baina Quraisyin fil Hudaybiyati ana man ja'a minhum musliman radhal ar-Rasul SAW ilaihim wa dha yasmalu arijal wa nisa'a fa'anzalallahu ta'ala ya ayyalladina amanu idha ja'akum mu'minat muhajiratin famtihuhunna Allah a'lamu fi imanihinna fa'in alimtumuhunna mu'minatin falatarji'uhunna ilal kufar. Izan al-ayatul khasasat anisa'ah wa nisa'u la yadkhulna fi syarti fa'idatun wa fi hadal misali dalilun ala annahu idha tabayyana ana syarta fasidun wajaba ilga'uhu wajuhu anna Allah abtala hadha syarta binisbati linisa'. Fa idza qila qad ittafaqna fil aqdi ala hadza qulna qada'ullah ahaqqu wa syartullahi awfa. Contoh yang lain, di antara min jumlah disurut, di antara syarat perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy di Hudaybiyah, dan perjanjian Hudaybiyah dan isi perjanjian Hudaybiyah ini kita tahu berdasarkan hadis. Isi perjanjian Hudaybiyah itu kita tahunya berdasarkan hadis. Maka ada hadis yang mengatakan man ja'a minhum musliman radda ar-rasul ilaihim. Siapa-siapa yang datang kepada Nabi minhum dari Quraisy, dari Mekah, dia masuk Islam, maka Nabi memulangkan orang tersebut kepada orang Quraisy. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dari hadisnya Anas. Maka isi perjanjian di Hudaybiyah ini mencakup laki-laki dan perempuan pada asalnya. Lalu Allah menurunkan surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Hey, orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian wanita-wanita yang beriman, mereka berhijrah, maka teslah mereka, ujilah mereka. Apakah mereka itu berhijrah karena memang sedang jengkel sama suaminya, atau kemudian memang benar-benar beriman, itu tesnya. Tesnya diuji, kamu itu karena jengkel sama suami, saya tak kabur ke Madinah saja. Padahal cuma karena ribut sama suaminya, ataukah karena iman? Ditek Allah a'lamu fi imanihinna, Allah lebih tahu tentang iman mereka. Maka fa'in alimtumuhunna mu'minat, jika kalian mengetahui kalau mereka itu adalah wanita yang yang beriman, yaitu diuji, ditanyai, maka fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kembalikan kepada orang-orang kafir. Enggak boleh dikembalikan. Maka ini ayat mengkhususkan perjanjian. Bahasanya perjanjian tersebut tidak berlaku untuk jika yang dari Mekah masuk Islam ke Madinah itu adalah perempuan. Idzan maka ayat mengkhususkan an-nisa, ya, bahasanya wanita tidak berlaku padanya ketentuan dalam perjanjian Hudaibiyah. Fanisa ulai terkunna fisarti, maka berdasarkan ayat ini perempuan itu tidak termasuk dalam perjanjian. Meskipun hadis mengatakan masa dalam perjanjian. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Wa fi hadzal misal, dalam contoh ini dalil ala anna idza tabayyana, jika nyata bahasanya satu syarat itu fasidun tidak benar, wajib ilra'uhu, maka wajib untuk tidak diperhatikan, harus tidak dipedulikan, tidak dipakai. Wajuhu, sisi pendalilannya, karena Allah Subhanahu wa taala membatalkan hadza syarat-syarat itu binisbah linisa, untuk perempuan. Maka jika orang-orang kafir mengatakan, lu qad ittafaqna fil aqdi ala hadza, kita sudah sepakat dalam perjanjian, bahasanya semua yang datang dari Mekah ke Madinah masuk Islam wajib dipulangkan ke Mekah, maka kita katakan pada mereka qadallahi ahaqqu, ketetapan Allah, ya, ketetapan Allah itulah yang lebih benar, wa syartullahi awfa, dan persyaratan yang Allah tetapkan itu yang lebih wajib untuk dipenuhi. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca. Ada pertanyaan? Ada yang ya kalau jumhuran kan cuma jizyah itu kan untuk orang-orang ahli kitab aja. Meskipun pendapat yang dirojekan oleh Al-Imam Utsaimin, jizyah itu berlaku untuk semua. Ya kalau berdasarkan penjelasan beliau, ya karena nanti ada hadis yang ternyata juga kemudian menyatakan demikian, ya berarti ya maka ya ada taksis berikutnya. Taksis berikutnya kalau kita pakai pendapatnya selesai ini, kita mengambil pendapatnya beliau, pendapat yang beliau pilih maksud saya, bukan pendapat beliau, pendapat yang beliau pilih. Artinya kalau pendapat beliau itu kan berarti kayaknya beliau itu yang pertama kali berpendapat. Tapi pendapat yang beliau pilih, maka ya kemudian di sini ada taksis, yaitu hatta yashhadunya itu tidak bersifat umum, tidak bersifat mutlak. Namun ya kalau mereka mau bayar jizyah ya, ya sudah. Gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ارتقى انا الحمد لله من انا طلبت يعني كان الشكل الاستاذ استاذ رساله بيشتني تفضل كل pertanyaan pertanyaannya 13 belum dijawab. Enggak tahu ini anjir jawab dulu kan.